Medan Kinantan adalah sebutan okenya. 60 tahun berdiri, banyak lawannya bata. Medan sebuah rumah megah bagi kita semua. Terlahir pemuda sebagai idola bola, wajahnya juga ganteng-ganteng. Jangan anggap enteng, kereak dikit di tempeleng. Supporternya pun cakep-cakep, kreatif anak Medan paling mantep. Cemana kalau kita doakan PSMS supaya tetap manis, biar gak mudah lemes, menjadi paling the best di antara to the best. Yo wes, semangat terus abang, abang harumkan nama Medan ya abang. Doa kami bersertamu buat menjadi menang. Inilah Medan, bukan sembarang tapi kekompakan dalam setiap pertandingan mengalahkan sang lawan. Kami fans club, coba penuhkan stadion dengan suara. Ayo Medan, mari bangkitlah untuk supportnya, agar PSM tetap mengepakkan sayapnya. Di setiap arena dialah pacuan segalanya. Banyak warna tapi tetap hijau yang di hati, menggambarkan darah yang selalu menjiwai. Di mana mereka bermain, disitulah kami berada, agar keringat pemain dapat terbayang dengan biara. Sekarang atau nanti dia takkan terganti. Ultras akan mendukung sampai tak terhenti, merah putih berkibar, semangat kami berkobar. Sorakannya tak terbatas, tetap menggelegar. Dari stadion rumput hijau teladan, sang sayap kiri sayap kanan siap untuk berperan. Taktik cantik menarik jadi objek untuk lawan, untuk jadikan Medanku sebagai kota terdepan. 1950 kita tercipta untuk satu kata, majukan nama sepak bola. Semangat kita besar, jaga jangan sampai sirna. Tunjukkan kita berpotensi, kita lah juara. Ayo bangkitkan lagi semua demi kota Medan. Mari lakukan perjuangan, jangan angkat tangan. Ku yakin hari ini PSMS pasti menang. Campan kata fans kami dukung Ayam Kinantan. Berbeda warna bukanlah menjadi masalah, karena Medanku terdapat dengan mudah menyerah. Sisingkan lengan bajumu dan jangan sampai pasrah, karena Medan Sumatera kita ini satu darah.